وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين المسلم حجة المسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب صلاة المسافرين وقصيها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يوسف الماجشون قال حدثني أبي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي الذنوب جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني بأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون في آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وأخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وقال حدثنا زبير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاء وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد النضر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن الأعرج بهذا الإسناد وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح صلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي، وقال: وأنا أول المسلمين، وقال: وإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وقال: وصلاهم فأحسن صورهم، وقال: وإذا سلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت، إلى آخر الحديث، ولم يكن بين تشهد وتسليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita pelajari hadis yang dibacakan tadi dari Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau apabila berdiri dalam salat beliau membaca wajjahtu wajhiy lilladzi fatara samawati wal ardh hanifa wa ma ana minal musyrikin. Wajjahtu wajhi ay qasadtu bi'ibadati, aku sengaja dengan ibadahku ini diberikan lilladzi fatara samawati wal ardh ay ibtada'a khalqaha, yani aku sengaja memberikan ibadahku kepada zat yang mulai penciptaan langit dan bumi. Hanifan qala al-aktsarun ma'nahuma ila ad-dinil haqq wa huwa al-islam. Hanifan yaitu cenderung kepada agama yang benar yaitu Islam. Ai dalam keadaan cenderung kepada agama yang benar. Wa aslul hanf al-mail yaitu condong. Wa yakunu fil khair wa syarr. Maka dia condongnya ini boleh kepada kebaikan atau keburukan. Wa tasarruf ila ma taqtadihi al-qarina. Maka dia diarahkan kepada yang dituntut oleh qarinah yang ada di dalam ungkapan itu. Waqila, ada yang mengatakan makna dari Hanif al-mustaqim, yang lurus. Ya, berjiwa Hanif, berjiwa lurus. Orang yang Hanif, orang yang lurus. Qala Az-Zahri wa akhar. Ucapkan mana itu oleh Az-Zahri dan yang lainnya. Qala Abu Ubaid al-Hanif 'inda al-Arab man kana 'ala din Ibrahim. Al-Hanif itu menurut orang Arab adalah orang yang berada di atas agama Nabi Ibrahim. Itu agama tauhid. Antasab hanifan ala al-han. Dia berhukum mansub karena dia adalah hal keadaan. Ai maknanya wajhtu wajhi fi hal hanifiyati. Aku menghadapkan wajahku kepada Allah, yakni bermaksud dengan ibadahku kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada yang menciptakan langit dan bumi, dalam keadaan yang condong kepada agama yang benar. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk dari orang-orang musyrik. Ini adalah bayanun lil hanif. Ini keterangan yang makna hanif itu apa? Ini dia. Tidak termasuk yang berbuat syirik. Al-musyrik yutlaku ala kulli kafirin min abidi wathanin aw wasanamin wa yahudi wa nasrani wa majusi wa murtad wa siddiq wa ghairah. Ungkapan musyrik disebutkan kepada setiap orang kafir dari pengibadat berhala atau patung, orang Yahudi, Nasrani, Majusi, Murtad, Zindiq dan yang lainnya. Maka itu adalah musyrik. Jadi disebutkan bahwasanya menyerahkan atau sengaja memberikan ibadah kepada yang menciptakan langit dan bumi dalam keadaan condong pada agama benar dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku wa nusuki. Nusuk menurut ahli lughah maknanya adalah ibadah. Sesungguhnya salatku dan ibadahku. Asal kata ini adalah min nasika yal fiddah al-mudhabah al-musaffa min kulli khalq. Dia adalah perak yang mengalir atau yang cair, yang bersih dari seluruh campuran. Ada lagi mengatakan nasika ay kullu ma yataqarrab bihi ila Allah, setiap sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ada lagi yang menerjemahkan nusuki itu sembelihan. Sembelihan itu adalah salah satu jenis dari ibadah. Salah satu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka boleh maknanya nusuki sembelihan, boleh juga dalam ibadah. Wa mahyaya wa mamati, yaitu hidup dan mati. Lillahi rabbil alamin, bagi Allah. Qala ulama, hadhihi illam al-idhafah, ini lam untuk penyandaran. Maknanya ada dua, al-milku wal-ikhtisas, kilahuma murad. Al-milk yani milik. Maka semua solatku, hidupku, ibadahku, hidup dan matiku, lillah, milik Allah. Atau ikhtisas, khusus untuk Allah. Kilahuma murad, ini kedua-duanya adalah yang dimaksud. Jadi solat kita, ibadah kita, hidup mati kita hanya milik Allah. Atau khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Rabbil alamin, Rabb. Di situ ada empat aqwal, empat perkataan. Ada mengatakan mana Rabb Al-Malik Was-Sayyid Wal-Mudabbir Wal-Murabbi, yang memiliki As-Sayyid yani tuan atau pengulu atau Wal-Mudabbir yang mengatur, Wal-Murabbi yang memelihara. Fa in wasifallahu bi rabb li'annahu malikun aw sayyidun fa huwa min sifatiz zat. Kalau seandainya Allah disifati dengan rabb, bahwa mana rabb itu adalah yang memiliki sayyid yani tuan, maka dia adalah sifat zat. وأن وصف لأنه مدبر خلقه ومربيهم فهو من صفات فعله. Apabila disifatkan dengan Rabb itu mengatur makhluknya, memelihara makhluknya, maka ini adalah sifat fi'il, sifat perbuatan Allah. Wa mata dakhalat alif lam, kalau seandainya masuk alif lam kepada Rabb, faqila ar-Rabb ikhtassa billah, maka ungkapan itu hanya khusus untuk Allah. Wa idha hadafna, jika seandainya alif lamnya itu bisa dihapus, jaza itlaqu ala ghairihi, boleh disebutkan kepada selain Allah. Fayuqal, lalu katakan Rabbul mal, Rabbul dar, wa nahbihi dhalik. Maka saya katakan Rabbul mal, Rabb di sini artinya yang memiliki, pemilik harta. Rabbul dar, pemilik rumah dan yang lain. Jadi kalau disebutkan Ar-Rabb da. Baik. Nama orang ada Rabbi. Rabbi. Tumutu syabih. Rabbu Rabbi, itu tujuannya kepada Allah. Susah merubah. Wal alamun jam'alam. Alamun adalah jam'alam. Walaysa lil'alam wahidun min lafzihi. Alam ini tidak memiliki satu atau tunggal dari apa lafaznya. Tidak ada mufradnya. Alam adalah semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakhtalafu al-ulama fi haqiqatihi, terjadi perbedaan ulama dalam masalah hakikat yang alam ini. Qala mutakallimuna min ashabina wa ghairihim jama'atun min mufassirin wa ghairihim al-'alam kullu al-makhluqat. Orang-orang yang mukalam dan ahli tafsir mengatakan alam itu seluruh makhluk yang diciptakan itu alam. Qala jama'atun, sebagian orang mengatakan hum al-mala'ika wal jin wal ins. Dan mengatakan yang maksud dengan alam itu malaikat, jin dan manusia. Ditambah lagi Abu Ubaid dan Farraq, syaitan, syaitan termasuk dengan alam. Wakilah Banu Adam khas. Ada mengatakan anak Adam aja, keturunan Adam. Ada mengatakan ad-dunya wa ma fiha, dunia dan apa yang ada dalamnya. Maqil, ada yang mengatakan huwa mushtaqqun min al-alamah, dia diambil alam tadi dari alamah, tanda, alamat. Lianna kullu makhluqin alamatun ala wujudi sani'ihi, masing-masing makhluk adalah tanda terhadap adanya yang menciptakannya. Waqila min al-ilm, ada yang mengatakan alam itu dari ilm. Fa'ala hadha yakhtasu bil'uqala, kalau dia berasal dari ilm berarti ini khusus untuk orang-orang berakal. Namun pendapat yang banyak mengatakan alam itu adalah kullu makhlukat. Rabbul alami, yang menciptakan, yang memelihara, yang memiliki makhlukat. Selain dari Allah, alam. Selain dari Allah adalah makhluk. Yang ada khaliq dan makhluk. Ini juga yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam Usul Salasa. Qal Allahumma anta la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Dengan demikian aku diperintahkan dan aku dari minal muslimin, ai dari hadil ummah, dari umat ini. Lalu ada sambungnya Allahumma antal maliku la ilaha illa ant. Ya Allah, sesungguhnya engkau malik, engkau raja, al-qadir, yang berkuasa ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Al-malikul haqiqi li jami'il makhlukat, yang memiliki yang hakikat, yang memiliki makhluk ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Anta rabbi wa ana 'abduk. Engkau Rabbku, yang menciptakanku, yang mengaturku, ya, yang memeliharaku. Wa ana 'abduk, dan aku adalah hambamu. Ai mu'tarifun bi'annaka maliki wa mudabbiri wa وحكمك نافذ فيا. Ini ketika seorang mengatakan ana abduk, aku adalah hambamu. Ia ini mengakui bahwasanya engkau adalah rajaku yang mengaturku. Hukummu berlaku pada diriku. Zalamtu nafsi wa atraftu bi dhanbi. Zalamtu nafsi ay atraftu bi taqsir. Aku mengakui akan kelalaian. Qaddamahu ala su'al maghfirah adaban. Menyebutkan zalamtu nafsi wa atraftu bi dhanbi dan seterusnya. Ini adalah menyebutkannya menjadi muqaddimah terhadap permohonan pengampunan sebagai adab di dalam kita memohon, sebagaimana Adam dan Hawa dia mengatakan qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ungkapan kita mengakui akan kekurangan kita, kelemahan kita adalah muqaddimah terhadap permohonan pengampunan. Wa'taraftu bidhanbi waghfir li dhunubi jami'an. Aku mengakui akan dosa-dosaku. Maka ampunilah bagiku seluruh dosa-dosaku semuanya. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Wahdini li ahsanil akhlaq. Yani arsyidni li sawabiha. Beri aku bimbing petunjuk untuk mendapatkan akhlak yang baik. Yang paling baik. Wafiqni li takhalluqi bihi. Berikan aku taufik untuk bisa mempraktikkannya. Pertama, diberikan bimbingan untuk mendapatkan akhlak yang baik. Kemudian kedua, diberikan taufik agar bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Takhalluq itu berarti menjadikan akhlak itu sebagai karakter pada dirinya. La yahdi li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang bisa memberi bimbingan kepada yang lebih baik dari akhlak ini kecuali Engkau. Jadi bimbingan kita menjadi akhlak yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing, diarahkan kepada akhlak yang baik. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Dijauhkan dariku akhlak yang jelek. Tidak ada mampu menjauhkan dariku kecuali Engkau. Apalagi jiwa ini, hawa nafsu ini lebih cenderung kepada yang buruk. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Lebih cenderung dia kepada yang buruk. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah jauhkan. Allah bimbing kita kepada jalan akhlak yang baik dan Allah jauhkan kita dari akhlak yang buruk. Labbaika wa sa'adaik. Makna labbaika, aku penuhi panggilanmu. Ya. Maknanya kata ulama, ana muqimun ala ta'atika iqamatan ba'da iqamah. Aku menegakkan atau aku melaksanakan ketaatan kepadamu, menegakkan ke atas menegakkan. Dan ini betul-betul tunduk dan menjalankan ketaatan kepadamu. Fiqal labba bil makan labban wa labba bil baban ay aqama bihi. Labba di satu tempat maknanya menempati, aqama bih. Wa سعديك. قال أزهري معنى مساعدة لأمرك بعد مساعدة، ومتابعة لدينك بعد متابعة. يعني لبيك menunjukkan bahwa aku menjalankan ketaatan kepadamu sa'adaika, yani apa musa'ada membantu untuk perintahmu, ya selalu melakukan usaha yang mutaba'ah mengikuti agamu ba'da mutaba'ah demi mengikuti terus ya. والخير كله في يديك والشر ليس إليك. الخير seluruhnya kebaikan itu semua di kedua tanganmu. Ini menunjukkan sifat, menetapkan sifat tangan bagi Allah. والشر ليس إليك, yang buruk itu bukan datang darimu. Di sini terjadi perbedaan pada ulama. Khatabi dia mengatakan fi irsyadu ilal adab fi thana'i 'ala Allah. Ini adalah arahan atau bimbingan bagaimana kita beradab di dalam memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyandarkan kepadanya perkara-perkara yang baik, tidak menyebutkan perkara-perkara yang buruk atau yang jelek. Wasyarru laysa ilaika, yang buruk itu tidak kepadamu. Di sini terdapat penafsiran dari ulama, karena li'anna madhhab ahli al-haq anna kullal muhdatsat fi'lullahi wa khalqihi bahwa khalqu sawa'an khairu wa syarru. Karena pendapat mazhab yang benar itu seluruh yang terjadi, seluruh yang buruk itu ada perbuatan Allah, ciptaan Allah, yang baik dan yang buruk. Lalu bagaimana makna yakni wa syarru laysa ilaik, yang buruk itu tidak kepadamu? Yang pertama maknanya tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang buruk. لا يتقرب به إليك. يعني yang buruk itu tidak bisa jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua ada mengatakan لا يضاف إليك على افتراده. Yang buruk itu tidak boleh disandarkan kepada Allah parsialnya. Ya. Tidak bisa dikatakan khaliqul qardi wal khanazir, yang menciptakan kera dan babi. Ya Rabbu syar, yang memiliki yang memiliki keburukan, enggak boleh. Yang menciptakan keburukan, enggak boleh. Ini masuk ke dalam ungkapan Rabbu kulli syai. Yang menciptakan, yang memiliki seluruh sesuatu, yang buruk, yang baik, semuanya. Ya. Maka tidak boleh kita menyandarkan yang buruk kepada Allah, tapi masukkan dia ke dalam keumuman. Yang ketiga mengatakan asyarru la yas'adu ilaik wa innama yas'adu kalimat thayyib wal amal salih. Yang buruk itu tidak naik kepadamu. Yang naik kepadamu itu adalah perkataan yang baik dan amal yang saleh. Yang keempat, asyarru laysa syarran binisbati ilaik. Yang buruk itu bukanlah buruk kalau dipandang kepada, ditinjau dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah Subhanahu wa taala, fa innaka khalaqtahu bi hikmatin balighah. Karena engkau menciptakan sesuatu itu dengan hikmah yang sangat tinggi. Maka wa innama huwa syarrun binisbati ila makhluqin, maka dia adalah buruk ditinjau dari makhluk. Jadi ketika kita mengimani takdir yang baik tadi, yang buruk, Ya, baik dan buruk itu dipandang dari sisi manusia. Tapi dari sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hikmah semuanya adalah baik. Sakit menurut manusia itu buruk. Tapi kalau ditinjau itu adalah baik. Ya, bagaimana dia menghapus dosa? Kemudian dia mengangkat derajat. Derajat orang yang ditimpa musibah itu. Yang kelima, Qatabi mengatakan annahu kaqaulika fulan ila bani fulan idza kana adaduhu fihim sanafuhu ilaihi. Yani yang kelima, seperti ungkapanmu fulan ila bani fulan, yani apabila digabungkan kepada mereka, maka yang buruk itu tidak bisa digabungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ana bika wa ilaika, ana aku denganmu dan kepadamu, tabarak wa ta'alaika astaghfiruka wa ilaik. Ya, tabarak wa ta'alaik, maha berkah engkau dan maha tinggi, dan aku minta ampun kepadamu dan bertobat kepadamu. Ini sampai di sini itu adalah doa iftitah yang dimulai dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardha hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, sampai kepada astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian ada doa yang dibaca di waktu ruku, kemudian i'tidal di waktu sujud, kemudian doa sebelum kita salam. Maka di sini Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis ini anjuran mengawali anjuran doa iftitah dengan apa yang ada di hadis ini. Itu doa wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardha, tapi sampai ke astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Kecuali adalah seorang imam. Kalau jadi imam jangan baca itu. Terlalu lama. Illa an yakuna imaman liqaumin, ya, la yu'athiruna tatwil. Yaitu apabila dia menjadi imam yang kepada kaum yang tidak mengutamakan bacaan atau berdiri yang lama, maka jangan dia baca itu. Tapi kalau sholat sendirian, sholat malam, silakan baca panjang. Atau sholat sendirian, silakan baca. Tapi kalau imam yang, tapi kalau tidak, apalagi sholat fardu, di belakangnya ada orang yang lemah, orang yang butuh keperluan, maka tidak boleh berlama-lama. Kemudian wafi istihbabu dzikr fi ruku'. Anjuran untuk membaca zikir yang disebutkan di atas dalam ruku', dalam sujud, di dalam i'tidal, kemudian berdoa sebelum salam. Ya, doa sebelum salam itu mana? Allahumma inni dzalamtu nafsi. Ya, Allahumma Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni anta al-muqaddimu wa anta al-muakhiru la ilaha illa anta. Itu adalah sebelum salam. Ya. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari pagi ini. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.